meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi islami. Kesungguhan dan antusias mereka berinfak fisabilillah itu karena didorong oleh keimanan mereka. Sebab keimanan yang hidup itu seperti bara, ya, hangat, ya, membara, bergelora gitu, ya. Tidak mungkin seorang itu diam pasif ketika imannya itu hidup dan jujur, ya. Akan bergerak, akan menggerakkan lidah untuk berzikir, untuk tilawah, akan menggerakkan tangan untuk beramal saleh, kaki untuk beramal, dan harta untuk diinfakkan. Jadi dengan iman yang jujur itu akan terpancar segala kebaikan. Salah satunya adalah infak fisabilillah. Ini bukti kejujuran iman. Jadi siapa yang kikir, siapa yang berat untuk mengeluarkan hartanya infak fisabilillah, maka imannya belum benar. Dia harus mengkoreksi imannya. Iman saya belum benar. Kalau saya masih berat, masih kikir untuk berinfak. Karena dalam hadis yang sahih, wasadaqatu burhan, dan sadaqah atau infak itu burhan, bukti. Bukti apa? Bukti kejujuran iman, ya. Jadi siapa yang dermawan, berinfak fisabilillah, imannya benar, ya. Siapa yang kikir dan bakhil, berarti imannya belum benar. Karena salah satu bukti iman itu sadaqah. Wasadaqatu burhan, ya. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Muhammad, وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Barang siapa yang kikir, maka sebenarnya dia kikir untuk dirinya sendiri. وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَى. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kalian semua sangat butuh kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi siapa yang kikir, dia kikir untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berinfak, maka sebenarnya dia menabung untuk dirinya sendiri, ya. Menabung untuk dirinya dan mempersiapkan untuk dirinya di akhirat kelak. مسطعت في دنيا الفنا بهداه مسطعت في دنيا الفنا بهداه